Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berpindah membahas tentang aiman, tentang sumpah. Kata beliau, Kitabul Aiman, kitab sumpah-sumpah. Di dalam Kitabul Aiman ini ada 11 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisinya. Al-Aiman itu jamak dari yamin. Aiman di fathah hamzanya jamak dari apa? Yamin. Ya, dan yamin itu sendiri adalah kata yang boleh mudzakkar dan boleh muannats. Nah, dan yamin dari makna secara bahasa dia bermakna kekuatan, bisa bermakna sumpah, bisa bermakna keberkahan, bisa bermakna tangan kanan, bisa bermakna arah kanan. Itu di antara makna-maknanya. Dan yang dimaksud dengan yamin di sini adalah taukidu hukmin bidzikrin mu'azzam ala wajhin khusus. Yang dimaksud dengan sumpah adalah mentaukid sebuah hukum. Menguatkan sebuah hukum dengan menyebut. Iya. Dengan penyebutan yang dia agungkan ala wajhin makhsus, dengan bentuk yang khusus. Nah, itu disebut yamin, sumpah. Ya, walaupun kita akan menjelaskannya bahwa sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun sumpah dengan selain Allah itu diharamkan. Cuman kalau ada yang bersumpah dengan selain Allah, tetap dianggap sumpah namanya. Iya. Dari sisi istilah. Baik. Ya, dia sumpah ala wajhin makhsus, dengan bentuk khusus. Dan disinilah rincian-rinciannya akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bagaimana sumpah-sumpah tersebut. Iya. Baik, asal di dalam sumpah adalah tidak boleh seorang memperbanyak pada sumpah itu. Karena Allah firman, "Wahfadhu aymanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, tidak boleh dia terlalu memperbanyak dari sumpah tersebut. Adapun hukum sumpah itu sendiri, bolehkah seorang itu bersumpah? Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwa sumpah itu ada beberapa bentuk dari sumpah. Nah, yang pertama adalah sumpah yang sifatnya wajib. Sumpah yang sifatnya apa? Wajib. Iya. Nah, ini apabila seorang memiliki hak yang wajib, dia tetapkan hak tersebut dengan penyebutan sumpah. Apabila dia diminta untuk bersumpah, maka dia wajib untuk bersumpah dalam hal itu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintah nabinya bersumpah akan hari kebangkitan. Zama alladhina kafaru la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Iya. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Allah perintah kepada nabi, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Iya. Kesumpah dalam hal ini dia bersifat wajib menegaskan hal yang berkaitan dengan perkara akidah, membantah orang-orang kafir. Nah, dan demikian pula akan datang nanti pembahasan kewajiban sumpah di masalah peradilan, akan datang nanti pembahasannya. Kemudian yang kedua, ada jenis dari sumpah, sumpah itu disunnahkan. Sumpah itu disunnahkan. Iya, ini kalau berkaitan dengan maslahat, misalnya mendamaikan antara dua orang yang berselisih, iya, atau menghilangkan apa namanya sesuatu dari hati seorang muslim, iya, dan hal tersebut akan hilang kalau dia tegaskan dengan sumpah, maka insyaallah taala hal itu adalah hal yang baik, perkara yang disunnahkan. Dan ada sumpah yang sifatnya mubah. Sumpah yang sifatnya mubah. Kalau dia bersumpah terhadap perbuatan yang mubah atau meninggalkan hal yang mubah, Ya, ini tidak ada masalah. Sumpah di sini sifatnya mubah. Iya. Kemudian yang ketiga ada sumpah yang sifatnya makruh. Sifatnya makruh. Ini kalau dia lakukan sesuatu dibangun di atas perkara yang makruh. Iya. Seperti misalnya dia bersumpah untuk harga barangnya. Jelas ya? Misalnya dia ditanya sama pembeli, berapa harga barang ini? Ya, dia bilang 15 ribu. Terus si pembeli, saya ingin beli 8 ribu saja. Kata si penjual, demi Allah modalnya saya 10 ribu. Dan memang betul modalnya berapa? 10 ribu, dia bersumpah. Modalnya saja berapa? 10 ribu. Nah ini walaupun dia jujur di sini, tapi makruh. Karena dia bersumpah untuk melariskan apa? Barang dagangannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-halifu mumfiqatun lis-sil'a mumfiqatun lir-ribh. Sumpah itu melariskan barang memang. Tapi menghapus keberkahan, menghapus apa namanya? Keberuntungannya. Kemudian sumpah yang kelima, sumpah yang diharamkan. Ini pada sumpah yang terdapat di dalamnya dosa, pada sumpah palsu atau yang semisal dengan itu. Selesai ya pembahasan atau penyebutan lima hukum sumpah secara global. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini menjelaskan kewajiban kafarah terhadap pelanggar sumpah. Kata Ibnu Qudamah, "Wa man halafa alla yaf'ala syai'an fa fa'alahu." Ola yaf'alannahu fi waqtin lam yaf'alhu fihi falaihi kafaratu yamin. Iya. Kata beliau, siapa yang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, fafa'alahu, lalu dia kerjakan. Ya, dia bersumpah misalnya, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahnya si fulan. Dia sumpah. Tapi setelah itu dia masuk ke rumah si fulan. Nah. Atau dia bersumpah melakukan pada waktu tertentu. Misalnya dia berkata, demi Allah, saya akan lunasi hutang saya besok. Ternyata dia tidak lunasi besok. Dia lunasi kapan? Dia lunasi 3 hari lagi. Nah, falam yaf'alhu, tidak dia kerjakan. Fihi, pada hari itu. Falihi kafaratu yamin. Maka dia wajib membayar kafarah yamin, kafarah sumpah. Baik. Iya. Dan ini menurut kesepakatan ulama ya. Dia wajib membayar kafarah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukumi kalian kalau kalian lagu dalam sumpah kalian. Ini akan datang nanti tentang lagu dalam sumpah. Dan namanya sumpah lagu. Sumpah yang apa namanya dianggap biasa. Hal yang sia-sia saja. Tidak ada hukumnya. Walagi yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi yang dihukum terhadap kalian, apa yang kalian kuatkan dengan sumpah. Sudah ditegaskan. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, fakaffaratuhu, dia wajib membayar kafar. Kafarahnya apa? Yata'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati, ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi makan pada 10 memberi pakaian kepada 10 orang miskin itu. Au tahrir raqabah, atau tidak, kalau tidak dia membebaskan budak. Faman lam yajid, ya, fasiyamu 3 ayyam. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Nah, jadi ini kewajiban di dalam apa? Di dalam sumpah. Jadi kewajiban kafarah bagi orang yang bayar sumpah. Tentang kafarah ini kita akan rinci lagi ya, lebih lanjut tentang masalah pembayaran kafarah ya. Akan datang nanti pembahasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah tentang bagaimana kaifiat pembayaran kafarah akan datang. Kata beliau, dan ini pembahasan yang ketiga tentang istifna dalam sumpah, dia berkecualikan. illa yaqula insyaallah muttasilan bi yamini. Kecuali kalau dia berkata insyaallah. Nah, kalau dia mengucapkan insyaallah bersambung dengan sumpahnya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man halafa faqala insyaallah faqad istathna. Siapa yang bersumpah lalu dia berkata insyaallah, maka dia telah melakukan perkecualian. Dan dimaklumi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, tatkala beliau bersumpah melakukan sesuatu, ya, dan beliau tidak mengucapkan insyaallah. Nah, kemudian Nabi berkata, "Lau qala insyaallah lam yahnas." Andai kata Nabi Sulaiman berkata insyaallah, maka tidak akan apa? Batal dalam sumpah beliau itu. Nah, kisahnya dimaklumi ya bahwa Nabi Sulaiman bersumpah akan mendatangi setiap dari istri-istrinya dan setiap dari mereka akan melahirkan satu apa namanya penunggang kuda ya berperan di jalan Allah. Ya, dia kelilingi semua istri-istrinya. Nah, dan tidak ada yang melahirkan kecuali satu saja. Yaitu pun melahirkan anaknya cacat. Kemudian Nabi bersabda, andai kata Nabi Sulaiman berucap insyaAllah, maka akan apa? Akan seperti yang beliau apa namanya, sumpahkan. Baik. Jadi kalau dia membaca insyaAllah ini diperkecualikan, tidak ada masalah. Tidak ada kafarah baginya kalau dia tidak lakukan. Au yaf'aluhu, demikian pula yaf'aluhu mukrahan. Kalau dia melakukannya dalam keadaan dipaksa. Ya, dia dipaksa bersumpah misalnya, apa dia bersumpah melakukan sesuatu, setelah itu dia dipaksa melakukannya. Dalam hal ini tidak ada masalah sebab dia dipaksa. Ya. Au nasian, demikian pula kalau dia nasi, dia apa namanya? Lupa. Dia sumpah tidak mau masuk rumahnya si fulan, setelah itu dia lupa masuk ke rumahnya apa? Si fulan. Fala kafarata alaihi, maka tidak ada kafarah terhadapnya. Ya, dan ini sudah berlalu ya ketentuan umumnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ufian ummati al-khata wa nisyan wa mashkurihu alaihi, dimaafkan dari umatku kesalahan dan kelupaan, ketidaksengajaan dan kelupaan serta apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Kemudian kata beliau wala kafarata fil halif, kata Ibnu Qudamah wala kafara fil halifi ala madhin sawa'un ta'ammada al-kadhib aw dhannahu kama halaf falam yakun. Ya, adapun kalau dia bersumpah terhadap sesuatu yang sudah berlalu, tidak ada kafaranya. Apakah dia sengaja dusta atau dia sangka seperti itu tapi ternyata tidak. Ya. Misalnya dia bersumpah ditanya oleh si A, bulan kemarin si B datang atau tidak? Kata si A, demi Allah dia tidak datang. Padahal dia tahu bahwa si B apa? Si B datang. Sini haram ya dia lakukan tapi dia tidak bayar kafar. Karena sumpahnya pada sesuatu yang telah apa? Telah berlalu. Ya demikian pula, kalau dia menyangka sesuatu, dianggap misalnya memang si B datang, ternyata tidak datang. Ya dia sudah katakan demi Allah datang. Padahal itu sangkaan saya. Sangkaan saya. Maka kalau demikian keadaannya, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai sumpah. Walaupun disertai dengan apa namanya, ya, dengan sumpah, tetapi kondisinya seperti ini, maka ini bertentangan dengan sumpah. Jelas ya, dia sendiri sudah berlalu kondisinya, keadaannya. Maka ini tidak dianggap sebagai sumpah. Seakan-akan dia tidak bersumpah hukumnya. Karena itu tidak ada kewajiban membayar kafarah. Ya demikian pula kalau misalnya dinikahkan, seorang menikahkan, dan sudah diketahui ini saudara susuan. Walaupun dilakukan akad nikah 10 kali, akad nikahnya tidak akan menjadi syah. Jelas ya? Akad nikahnya tidak menjadi syah. Baik. Iya. Dan juga akan datang nanti di tentang apa namanya sumpah palsu. Dan tentang sumpah palsu. Iya. Oh, siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu itu tidak ada kafar terhadapnya. Ini disepakati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, wala kafara fil yamin al-jari ala lisanihi min ghairi qasdin ilaiha. Demikian pula tidak ada kafara pada sumpah yang berjalan di lisannya tanpa dia maksudkan. Nah, ini yang sering ya terjadi. Oh tidak, demi Allah saya tidak pergi. Ya, dia berkata kepada istrinya, demi Allah saya tidak akan melakukan begini dan begitu. Ini sumpah cuma taukid saja, berjalan di mana? Di lisannya saja. Dia tidak memaksudkan. Nah, faqaulihi fi ardi hadithihi, la wallah, bala wallah. Seperti seorang dalam berbicara, dia berkata, tidak demi Allah. Ya. Si tuan rumah berkata, bahkan demi Allah kamu harus apa? Harus makan atau minum. Ya, tamunya berkata, tidak demi Allah, saya tidak mau. Ya. Dalam hal yang seperti ini dianggap sebagai lagu. Sumpah yang sia-sia saja. Kalau dia sumpahnya sia-sia yang seperti ini, ya, dia tidak memaksudkan, maka ini tidak ada masalah. Ini disebut dengan nama apa? Al-yamin al-lagu atau lagul yamin. Iya. Ini tidak ada kafara apapun padanya. Liqaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak membebani kalian karena lagu. Ya, kalian melakukan lagu ya, di dalam sumpah-sumpah kalian. Dan lagu di sini ditafsirkan oleh para sahabat. Iya. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir adalah ucapan seorang la wallah bala wallah. Nah, itu lagu dikatakan. Baik. Dan yang benarnya tidak ada apa? Tidak ada kafaranya. Itu yang benarnya. Iya. Kenapa dikatakan tidak ada kafara? Sebab memang disebut bahwa la yu'akhidukumullah. Allah tidak memberikan hukuman terhadap kalian. Setelah menjelaskan hal ini, Ibnu Qudamah menerangkan bahwa sumpah adalah dengan nama dan sifat Allah. Kecuali nadar yang dimaksudkan sebagai sumpah. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةِ إِلَّا فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ. Dan kafara itu tidak wajib. Kecuali pada sumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau dia menyebut nama selain Allah, itu masuk di dalam sumpah yang salah. Tidak ada kewajiban kafar di dalamnya. Hanya wajib pada penyebutan nama Allah. Au ismin min asma'ihi. Atau nama dari nama-namanya. Au sifatin min sifati datihi. Atau sifat dari sifat dat Allah. Ya ilmihi. Wa kalamihi. Seperti sifat ilmu Allah. Sifat kalamnya. Wa izzatihi. Wa qudratihi. Sifat keagungan. Sifat kemampuan. Wa azamatihi. Ya keagungan. Wa ahdihi. Wa mithaqihi. Wa amanatihi. Kalau dia bersumpah dengan sifat-sifat Allah ini, ya, maka itu dianggap sumpah. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Bahwa boleh bersumpah dengan nama Allah maupun dengan sifat Allah. Nah, diperbolehkan. Illa fin nadri alladhi yuqsadu bihil yamin. Kecuali pada nadar yang dimaksudkan dengannya apa? Sumpah. Ya. Ya, kalau bentuknya nadar tapi maksudnya sumpah, itu tadi ya, kita beri contoh di nadar apa tadi? Nadar apa? Lajad dan Al-Ghadab. Iya. Dia katakan kepada anaknya, kalau kamu pergi, betul kamu pergi ke tempat apa namanya? Fulan? Iya. Maka saya akan apa? Saya tidak akan berbicara denganmu. Misalnya. Ini sumpah ya, nadar tapi dalam bentuk apa? Tapi dimaksudkan dengannya sumpah. Dimaksudkan dengannya sumpah. Maka sepanjang hal tersebut dihitung sebagai nadar, maka dia membayar nadar dalam bentuk sumpah, maka dia membayar kafara yamin. Dan ini sudah berlalu ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, walau halafa bihadza kullihi. Andai kata dia bersumpah dengan seluruh itu. Maksudnya seluruh nama Allah, seluruh sifat-sifatnya. Dia bersumpah dengan seluruhnya. Wal-Qur'ani jami'ihi fahanas. Lalu, dia bersumpah dengan seluruh dari Al-Quran misalnya. Kemudian fahanif. lalu dia apa namanya batal sumpahnya. Nah, atau karrar al-yamin ala syai'in wahirin qabla at-takfir, atau dia mengulangi sumpah pada satu hal saja sebelum dia gugurkan. Atau halafa ala asya' bi yaminin wahid, atau dia sumpah pada beberapa hal dengan satu sumpah saja. Iya. Lam yalzamhu akthar min kafara, maka dia tidak wajib untuk membayar lebih dari satu kafar. Ini tiga masalah ya. Masalah yang pertama, dia bersumpah dengan Al-Quran. Jelas ya? Jadi, kalau dia bersumpah dengan Al-Quran, dengan nama Allah dan sifat-sifatnya seluruhnya, dengan Al-Quran seluruhnya. Ya. Misalnya dia berkata, Wal-Quran, demi Al-Quran seluruhnya dia bersumpah. Maka dia tidak membayar kafara kecuali apa? Satu saja. Kalau dia langgar sumpahnya. Demikian pula di keadaan yang kedua, kalau sumpahnya dia ulangi, berulang kali. Iya. Dia berkata, saya tidak mau pergi, demi Allah saya tidak masuk ke rumah si fulan. Kemudian dia masuk. Dia sumpah lagi, demi Allah saya tidak masuk di rumah fulan. Misalnya. Jelas ya? Ya, berulang kali dia sumpah pada satu hal, tapi sebelum dia bayar kafarah, maka yang seperti ini, dia hanya membayar apa? Satu kafarah saja. Iya. Sebab hal yang mewajibkan dia bayar kafarah cuma satu. Demikian pula masalah yang ketiga, kalau dia sumpah untuk banyak hal. Iya. Misalnya dia bersumpah, demi Allah saya tidak naik mobil ini, tidak masuk ke rumahnya si fulan, dan tidak membeli di toko si fulan. Tiga sumpahnya. Iya. Tapi dengan satu sumpah saja, dia berkata demi Allah satu di awalnya saja. Maka ini juga kafaranya cuma apa? Cuma satu. Nah. Baik. Bagaimana kalau dia bersumpah dengan beberapa hal yang berbeda? Ya, ini pembahasan yang ke-10. Kata beliau, "In halafa aymanan ala asya' fa 'alaihi li kulli yaminin kaffaratuha." Kalau dia bersumpah terhadap beberapa hal dengan beberapa sumpah, maka pada setiap sumpahnya dia bayar satu kafar. Dia bersumpah misalnya, demi Allah saya tidak akan masuk rumah ini. Dia sumpah lagi, demi Allah saya tidak akan naik mobil ini. Dia sumpah lagi, demi Allah saya tidak akan belanja di tokonya si fulan. Tiga sumpah. Tiga hal yang berbeda. Maka kalau dia gugurkan sumpah ini, maka dia wajib membayar apa? Tiga kafar. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir tentang orang yang mentakwil di dalam sumpahnya. Iya. Maksudnya dihendaki hal yang lain. Kata beliau, "Wa man ta'awwala fi yaminihi falahu ta'wiluhu illa yakuna zaliman fala yanfa'uhu ta'wiluhu liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibu." Ya, siapa yang mentakwil dalam sumpahnya? Nah. Maka bagi dia takwilnya tersebut, kecuali kalau dia berbuat kezaliman. Kecuali kalau dia berbuat kezaliman, maka tidak akan bermanfaat takwilnya itu. Tidak akan bermanfaat. Iya. Jadi kalau misalnya dia berkata, iya, kepada apa namanya ayahnya, ya wallahi lam atazawwaj hadzal an, demi Allah saya tidak akan menikah tahun ini. Tapi maksudnya, ya dia bukan tidak akan menikah sama sekali, tapi maksudnya dia tidak akan menikah dari orang negeri seberang misalnya, disebut negerinya. Jelas ya? Adapun kalau di negerinya sendiri, ya dia mau menikah. Nah ini maka kalau dia takwil, boleh saja takwilnya. Ya. Dia mentakwil ya. Atau dia misalnya bersumpah kepada ayahnya, demi Allah saya tidak akan menikahi putri pamanku itu. Nah, si ayahnya menganggap bahwa ini maksudnya putri pamannya si A. Tapi anaknya yang bersumpah bukan paman itu yang dimaksud, tapi paman B yang dia maksud. Bukan paman apa? Paman A. Tapi pamannya yang mana? Yang B yang dia maksud. Baik. Ini boleh saja kalau dia takwil seperti itu. Jelas ya? Sebab ini takwil, bukan dusta. Nah, hal yang seperti ini tidak ada masalah. Dan telah syah dari sebagian sahabat hal yang menunjukkan tentang hal itu. Kecuali kalau dia berbuat kezaliman, ya, ada hal yang zalim dia lakukan di dalamnya dengan mentakwil tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, hal tersebut tidak diperbolehkan. Liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk. Sumpah kamu itu adalah apa yang kawanmu itu membenarkan engkau. Adalah apa yang kawanmu itu membenarkan engkau. Nah, baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang Kitabul Aiman.